udah mencari kerjaan, sana sini gak ada lowongan. Ane masuk ke satu cedongan, langak longo disangke pancalongo. Aduh emang tuh orang sialan, nah aye mau minta kerjaan, malah disangke maling jemuran. Emang dasar nasib lagi sialan. Mentang-mentang begini lo sangke sembarangan, biar gue begini belum tentu ya. Biar kate gue lagi nganggur, gak bakal gue sabet jemuran. Tampang orang gak bisa diukur, baju jelek bukan jadi ukuran. Enak aja nyangke sembarangan. Begini lo sangke sembarangan, biar gue begini belum tentu ya. Biar kate gue lagi nganggur, gak bakal gue sabet jemuran. Tampang orang gak bisa diukur, baju jelek bukan jadi ukuran. Lihat-lihat dulu dong, jangan nyangke aja.